السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan, kita masuk ke ayat yang ke-84 ya. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Apa isi perjanjian itu? La tasfikuna dima'akum, jangan kalian mengucurkan darah-darah kalian. Artinya jangan kalian ya membunuh saudara kalian sendiri, bangsa kalian sendiri, mengucurkan darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kalian mengusir diri kalian sendiri dari negeri kalian. Maksudnya mengusir diri kalian, maksudnya apa? Itu mengusir sesama Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kalian karena kalian ini sebetulnya satu gitu. Sama-sama Bani Israel, satu keturunan dan yang lainnya. Maka seakan-akan mereka satu diri yang seharusnya mereka saling bahu-membahu, yang seharusnya mereka berusaha untuk saling tolong-menolong. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka seperti satu. Makanya kaum mukminin pun juga Rasulullah menyebutkan bagaikan satu jasad. Kata Rasulullah, masalul mukminina fi tawadihim wa ta'atufihim ka masal jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin ya di dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta kasih mereka, itu seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Maka seharusnya kita kaum mukminin merasa dia saudara kita, dia termasuk diri kita sendiri. Maka demikian Allah mengatakan begitu, dan janganlah kalian mengusir diri kalian sendiri. Kemudian kalian pun menyetujui perjanjian tersebut, dan kalian bersaksi pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dasar Bani Israel. Bani Israel itu memang kaumun li'am, kata para ulama. Di suatu kaum yang tidak tahu terima kasih, suatu kaum yang sangat mudah membatalkan perjanjian, suatu kaum yang tidak pernah konsisten ya di dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum." Kemudian setelah itu kalian malah membunuh diri kalian sendiri. Artinya membunuh ya, sebagian kalian membunuh yang lain. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian pun mengusir sebagian dari kalian dari negeri kalian, dari negeri mereka. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan mereka kalian pun saling bantu bahu membahu atas mereka dengan dosa dan permusuhan. Iya, di sini Allah mensifati orang-orang Bani Israel, mereka membatalkan perjanjian. Ternyata mereka saling ya menumpahkan darah, bahkan mengusir sebagian mereka sendiri. Sudah begitu, mereka saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum, dan apabila datang kepada kalian ya usara, tawanan-tawanan, tufaduhum, kalian pun kemudian menebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal kata Allah, ya Allah telah haramkan akal atas kalian untuk mengusir mereka. Artinya setelah kalian usir, kalian perangi, kalian tawani sendiri, padahal kan kalian sudah dilarang untuk saling membunuh, saling mengusir. Ya. Tapi itulah ya akhul Islam, orang-orang Banu Israel beragama tidak sesuai dengan keriduan Allah. Mereka para kaum yang selalu mengikuti hawa nafsu. Tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita ceritakan ya, bagaimana Banu Israel yang sangat ingkar dan sangat masya Allah ya, tidak tahu terima kasih, itu kisahnya sudah kita pernah ceritakan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Maka Allah berfirman apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hai Banu Israel mengimani sebagian Alkitab yaitu Taurat dan kalian pun kafir kepada sebagiannya? Artinya kalian ini kok memilah-milah dalam beriman kepada Al-Qur'an apa Taurat itu? Yang sesuai dengan selera diimani, enggak sesuai dengan selera dikafiri. Apa seperti itu caranya beriman kepada Taurat? Tentu tidak ya akhul Islam. Ya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, kata Allah. Dan tidaklah balasan bagi orang yang melakukan seperti itu, yaitu yang mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian lain. Ya, tidak ada balasan ya bagi orang seperti kalian di antara seperti itu di antara kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila ashaddil adab. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada adab yang paling keras. Lihat saudaraku, Allah mencela orang Banu Israel yang mengimani sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian Alkitab. Berarti ini Allah memerintahkan kita semua, termasuk kita umat Islam. Apa itu? Untuk kita beriman kepada seluruh Al-Quran, jangan dipilah-pilah, jangan. Semua yang turun, yang berasal dari Allah, imani. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu, walaupun tidak sesuai dengan selera. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah secara total. Total gitu Pak. Ya. Maka ya akhul Islam, seakan Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mengimani sebagian Alkitab dan tidak beriman kepada sebagiannya sama saja dia sudah tidak mengimani seluruhnya. Kenapa? Karena apa bedanya ayat ini dengan ayat itu? Kok sama-sama dari Allah kok? Kenapa kalian kemudian imani sebagian saja tanpa yang lainnya? Subhanallah. Lalu Allah berfirman, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah tidak pernah lalai dari perbuatan kalian. Subhanallah. Allah tidak pernah lalai dari perbuatan kalian, artinya sebagai ancaman terhadap Banu Israel, bahwa apa yang kalian lakukan itu pasti dibalas oleh Allah. Yang kalian lakukan itu Allah telah catat dan kalian kelak akan melihat balasannya yang na'udzubillah, yang mengerikan pada hari kiamat. Lalu Allah berfirman dalam ayat setelahnya, ulaika alladzina ishtarau alhayatad dunya bil akhirah. Mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan membayar harga akhirat. Ya. Orang seperti ini sama saja membeli dunia. Dia ingin meraih dunia tapi dengan cara menggadaikan apa? Akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Maka tidak akan diringankan azab dari mereka itu. Walahum yunsarun. Dan mereka juga tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, ya, ini dia Allah mengingkari Banu Israel bukan ayat ini khusus untuk mereka saja, tapi juga berlaku untuk kita kaum muslimin. Kewajiban kita udah, setiap ada perintah dari Allah, ucapkan apa? Sami'na wa atha'na. Seperti yang disebutkan dalam ayat, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Demikian sebagai seorang mukmin, saudaraku. Ya. Baik, saudaraku, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah, kata Syekh Utsaimin. Fawaid al-ayat, di antara faedah-faedah ayat ini yang bisa kita petik. Anna bani Israel ukhidha alaihim tahrimu qital ba'dihim ba'dan. Orang-orang Bani Israel sudah diambil perjanjian untuk tidak saling berperang. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Bani Israel, juga untuk kita, Pak. Tapi subhanallah ya, ternyata umat Islam malah ikut-ikutan, Pak. Umat Islam saling berperang. Kalau dahulu Bani Israel berperang, saling berperang di antara mereka, tujuannya apa? Fulus, apa? Kedudukan. Umat Islam juga sama. Ya, berperang, sikat sini, sikat situ, demi apa, Pak? Ya, kedudukan, demi harta dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Kefakiran aku tidak khawatirkan atas kalian, hai umat Islam, tidak. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Yang aku khawatirkan atas kalian itu, justru dibukakan kesenangan dunia, kata Rasulullah. Fatanafasuha, lalu kalian pun berlomba-lomba mencari dunia, meraih dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang Bani Israel berlomba-lomba meraih dunia. Fatuhlikuhum, ya, fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia pun membinasakan kalian, sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Masya Allah. Dan benar, ya. Umat Islam sekarang banyak mereka lebih sibuk apa? Meraih dunia, cari jabatan, cari kedudukan, cari harta. Agamanya diinjek-injek, bodo amat. Kalau sudah seperti ini, umat Islam pasti hina, Pak. Rasulullah sabda apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian, kata Rasulullah, disibukkan dengan jual beli inah, riba, kalian mengambil ekor sapi, kalian sibuk dengan tanaman, kata Rasulullah, maksudnya kalian cinta dunia, dan kalian meninggalkan berjihad, memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan pernah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh lihat ya, saudaraku sekalian. Makanya orang-orang kafirin itu berusaha sekuat tenaga bagaimana umat Islam jauh dari agamanya. Karena mereka tahu kalau umat Islam jauh dari agamanya, mereka mampu menguasai umat Islam. Tapi ketika umat Islam berpegang kepada agamanya, mereka tidak akan mampu menguasai umat Islam. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda apa? Ya, yushikul umam antada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling memanggil untuk menyantap kalian sebagaimana orang-orang lapar saling memanggil untuk menyantap kalian, hai umat, untuk menyantap hidangan makanan. Para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apakah pada waktu itu umat Islam sedikit?" "Enggak," kata Rasulullah. "Justru pada waktu itu kalian banyak jumlahnya. Akan tetapi kalian seperti buih yang dibawa banjir, tidak punya kekuatan." Yang namanya buih tahu sendiri, Pak, cuma bisa ikut aja arus. Kemana arus pergi dia akan ikut, iya kan? Dia enggak punya kekuatan. Kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, Allah akan cabut rasa takut musuh kalian dari kalian. Dan Allah akan lemparkan kepada kalian penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa itu penyakit wahan?" Kata Rasulullah, yaitu cinta dunia dan takut mati. Iya. Ini dia penyakit wahan, Pak, sudah menggerogoti kita semuanya. Kita lebih cinta dunia, kita lebih ya memperhatikan hanya sebatas dunia kita, sementara kita tidak ada keinginan untuk memperjuangkan agama din ini, ya, akhlak Islam. Ini saudaraku sekalian. Kita lanjutkan, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa minha tahrimu ikhraji ba'dihim ba'dan min diyarihim. Di antaranya, orang-orang Bani Israel diharamkan juga untuk saling mengusir sesama mereka. Dan ini juga berlaku untuk kita kaum mukminin. Tidak boleh kita saling mengusir hanya karena mengharapkan apa? Dunia. Ya. Mengusir maksudnya di sini apa namanya? Mengusir dengan zolim, ya. Mengambil hak orang lain, mengambil tanah orang dengan paksa. Karena apa? Karena kerakusan, keserakahan terhadap kehidupan dunia. Wa minha annal ummah kan nafsil wahidah. Faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ayat ini menunjukkan bahwa satu umat itu seperti satu diri. Ya, kita kaum muslimin ya satu diri. Kita bangsa Indonesia harusnya juga satu diri gitu kan. Tidak saling mengusir, tidak saling berperang. Tapi ya tidak demikian ternyata. Wa minha al-uslubul baligh fi qawlihi ta'ala la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Di antara faedah ayat ini, kata Syekh Utsaimin, akan bagaimana Al-Qur'an itu balaghahnya tinggi sekali. Lihat, Allah mengatakan, ya, janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Dan jangan kalian mengusir diri kalian dari negeri mereka. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Bani Israel, Pak, bahwa yang kalian usir, yang kalian kucurkan darahnya itu dari saudara kalian sendiri, sama-sama Bani Israel, yang mereka juga beriman kepada apa? Nabi Musa. Tauratnya juga sama. Ya. Kitabnya juga sama. Tapi kenapa kalian malah saling membunuh? Sebagai teguran juga terhadap kita umat Islam. Kita nih Qur'annya sama, hadisnya sama. Terus kenapa kita harus berselisih? Ya. Itu akibat daripada menafsirkan Qur'an dengan pemahaman sendiri-sendiri. Tidak berusaha merujuk pemahaman salafus salih, pemahaman generasi yang terbaik. Ya. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, dari ayat ini, saudaraku sekalian, bayan tamaru di Bani Israel. Penjelasan bahwa Bani Israel itu memang ya durhaka. Mereka itu paling enggak taat dengan perjanjian Bani Israel itu. Haitsu innahum naqadul ahd alladzi akhadahu Allah 'alaihim fasara ba'dhum yaqtulu ba'dhan wa yukhriju ba'dhum ba'dhan min diyarihim. Di mana mereka membatalkan perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka itu. Iya. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik, ya akhan Islam, dari hadis ini, tahrimu tadhahur 'alal ghair bi ghairil haqq. Iya, haramnya kita membantu dan saling tolong-menolong di dalam keburukan. At-tadhahuru 'alal ghair artinya menguasai orang lain dengan tanpa hak. Menguasai hartanya, mengambil hartanya. Ya, demikian pula merusak kehormatannya. Demikian pula tolong-menolong untuk merusak ya, dan membuli orang tersebut. Ternyata subhanallah saudaraku sekalian ya, orang-orang Banu Israel ini suatu kaum yang suka apa? Merusak kehormatan orang lain juga, Pak. Ya, kata-kata tadhaharuna alaihim. Tadhaharuna alaihim dari kata-kata apa? Dhaharo artinya apa? Ya, menguasai. Ya, menguasai mereka dengan tanpa hak. Lalu kemudian menzolimi mereka. Itu dari kata tadhahur. Maka ini orang Banu Israel. Ya, di mana orang-orang Banu Israel mereka ingin menguasai yang lain dengan apa? Dengan cara yang tidak hak. Demikian pula tolong menolong di dalam apa? Kebatilan. Maka ya akhwat Islam, tidak halal kita melakukan seperti itu. Kita terkadang ya, tolong menolong di dalam keburukan. Yuk kita bully YouTube, dibawa dibully habis-habisan di Facebook, di media sosial. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tolong menolong di dalam keburukan. Kita melihat subhanallah umat Islam juga ternyata benar kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian ini kata Rasulullah benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kata Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang masuk lubang biawak pun kalian ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Masya Allah. Iya. Wa minha faidah yang ke selanjutnya, tanaqudu bani Israel fi dinihim wa qabuluhum di syariah. Agama bani Israel ini Pak saling tabrakan satu sama lainnya. Lihat, bani Israel pertama mereka menerima perjanjian, tapi setelah itu apa? Membatalkan. Iya. Mereka menerima syariat Nabi Musa, tapi setelah itu apa? Memaksiati. Itu Banu Israel, agama mereka seperti itu. Makanya kan moto mereka apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami tidak taat. Kalau kita umat Islam apa? Sami'na wa ata'na, harusnya begitu. Tapi Banu Israel enggak begitu motonya, Pak. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar, iya, oke. Dimintai perjanjiannya, oke. Tapi setelah itu apa? Dibatalin. Dan itu bukan hanya sekali dua kali, Mas, yang dilakukan Banu Israel itu. Berkali-kali. Tapi subhanallah, Allah masih memaafkan mereka, Allah masih memaafkan mereka. Kemudian mereka setiap kali diambil perjanjiannya, ya. Tapi kemudian apa? Enggak melaksanakan lagi. Subhanallah, ya. Itulah orang-orang Banu Israel sifatnya seperti itu. Wa minha annal kufra bi ba'dhi syari'ah kufrun bi jami'iha. Kata Syekh Utsaimin, faedah selanjutnya dari ayat ini bahwa kufur kepada sebagian syariat itu artinya kufur kepada seluruh syariat. Orang yang kafir kepada sebagian syariat Allah, sama saja dia kafir kepada seluruh syariat Allah. Tidak. Karena tidak ada bedanya ya. Ya. Wajhu dzalika anna Allah tawa'ada ha'ula'i alladziina yu'minuuna bi ba'dzil kitaab wa yakfuruuna bi ba'd. Ya, karena dalam ayat tersebut Allah mengancam orang-orang yang mengimani sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagiannya lagi, Allah ancam mereka dengan neraka Jahannam dan azab yang sangat keras. Ya. Nah, sekarang saudaraku, kalau ada orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, apakah otomatis kita katakan berarti dia kafir kepada Al-Qur'an? Belum tentu. Bisa saja dia tidak mengamalkan karena faktor mengikuti Hawa nafsu. Kalau Banu Israel memang dia enggak beriman memang. Mereka mengimani tapi kafir kepada sebagian. Maka tentu hal seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sama saja kafir kepada seluruhnya. Tapi kalau misalnya kita misalnya, ya, ada sebagian orang yang tahu sih enggak boleh, tapi gimana lah ya. Akhirnya dia ngikutin hawa nafsu. Lalu dia langgar perintah Allah, langgar larangannya karena ngikutin hawa nafsu. Kemudian ketika kita tanya, kamu tahu enggak itu perintah Allah? Tahu sih. Kamu tahu enggak itu haram? Tahu. Kamu yakin itu tidak boleh? Yakin. Kamu tahu itu kamu dosa? Iya. Tahu kenapa kamu lakukan? Ya, gimana? Ya enak. Ya. Misalnya seperti ini. Yang seperti ini, Pak, belum bisa dikafirkan, kata para ulama. Orang seperti ini disebut pengikut hawa nafsu, pelaku dosa besar dan terancam dengan neraka jahanam. Namun ia mengikuti, ya, mirip dengan perbuatan Banu Israel juga sama. Ya. Di mana orang-orang Banu Israel mereka mengimani Taurat hanya sebatas dengan selera dan hawa nafsu. Maka dari itu saudaraku, tidak boleh kita mengimani sebagian kemudian kufur kepada sebagian. Wa min fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini juga, mudha'afatul 'uquba 'ala bani Israel. Dilipat gandakannya sanksi untuk Banu Israel. Pak, orang-orang Banu Israel ini, Pak, keturunan para nabi, Pak. Dan mereka selalu berbangga kalau dirinya anak-anak Israel. Ya, orang-orang Yahudi itu berbangga kalau diri mereka keturunan para nabi. Cuma masalahnya, ternyata perbuatan mereka tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, orang yang tahu tentang kebenaran dan padahal dia sudah yakin, tapi ternyata sengaja menyelisihinya, ini lebih gede dosanya, Pak. Ini Banu Israel, yakin banget, beriman banget. Bahkan mereka melihat ayat-ayat Allah di depan mata mereka sendiri. Sudah lewat ayatnya ya. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Banu Israel, ternyata Banu Israel menolak. Padahal isi perjanjiannya, Masya Allah, kebaikan untuk mereka. Lalu Allah angkat bukit Tur dan disimpan di atas kepala mereka. Jika mereka tidak mau, ya, mengikuti atau mengambil perjanjian tersebut, Allah akan timpakan kepada mereka. Mereka melihat dengan mata kepala, Pak, bagaimana Allah mengangkat bukit Tur tersebut di atas kepala mereka. Setelah mereka mengatakan iya, oke, okay, ya, ternyata apa yang terjadi? Dibatalkan lagi perjanjian, ditinggalkan lagi perjanjian. Orang kayak ginian, Masya Allah, coba, Pak. Ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, mukjizat Allah sudah melihat dengan mata kepala mereka, tetap saja enggak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sanksi buat mereka, saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa ya. Iya. Karena sudah sangat keterlaluan Banu Israel itu, saudaraku. Kita ambil faedah berikutnya yang bisa kita petik. Taubih man ikhtarad dunya al-akhirah. Celaan bagi orang yang lebih mengharapkan dunia daripada akhirat. Ya, celaan bagi orang yang lebih mengharapkan dunia daripada akhirat. Wa huwa ma'a kaunihi dhullalan fid din, safahun fil aql. Karena orang yang lebih mengharapkan dunia daripada akhirat itu, Pak, pertama dia tersesat dalam agamanya. Yang kedua bodoh. Kenapa? Karena dunia, kehidupan dunia tahu sendiri kan Pak. Kita hidup di dunia tidak akan 1000 tahun. Kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Kesenangan dunia melelahkan, menipu. Adakah di dunia ini kesenangannya yang kekal? Tidak ada. Iya. Tapi kemudian dia lebih mengharapkan dunia daripada akhirat, yang di mana akhirat kehidupannya sangat panjang, bahkan selama-lamanya. Dan bahkan ia berani menggadaikan agamanya dan akhiratnya demi mendapatkan dunia. Kira-kira orang ini bodoh gak Pak? Sangat bodoh. Iya. Antum beriman kepada kehidupan akhirat? Beriman. Antum beriman tidak bahwasanya surga dan neraka ada? Beriman. Antum beriman tidak bahwa hidup di dunia hanya sementara? Beriman. Lisannya mengatakan beriman. Ya. Tapi kemudian dalam perbuatannya apa terjadi? Ya, ternyata dia lebih mengharapkan dunia. Beramal solehnya, ya, ternyata malas-malesan. Semangat beramal juga kalau ada motivasi apa? Dunia saja. Kalau enggak ada keuntungan dunia, enggak semangat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel karena mereka seperti itu. Bani Israel itu ya akhul Islam, ya. Mereka lebih mengharapkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Mereka menganggap ya, seakan-akan dunia itu segala-galanya. Makanya dalam ayat yang akan datang Allah menyebutkan ya, bahwa Bani Israel itu berharap sekali bisa hidup 1000 tahun di dunia itu. Ya, itu Bani Israel begitu sifatnya, Pak. Kalau kita, Masya Allah, orang-orang yang beriman harus faham dan sadar, Pak, bahwa kita hidup di dunia sebentar, Pak. Tak lama kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu ajal kapan akan datang kepada kita. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya memandang dunia itu hina. Jangan dipandang dunia itu Masya Allah gitu. Jangan. Rasulullah SAW, Pak, tidak pernah sekalipun menyampaikan kepada para sahabatnya tentang keindahan dunia, kenikmatannya, kecuali dalam rangka apa? Mengecilkannya. Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis, Rasulullah mengatakan apa? Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini di sisi Allah seharga sayapnya nyamuk. Masakallahu al-kafiru ka'sa. Maka tidak ada satu orang kafir pun yang akan Allah berikan minum. Tapi dunia sangat apa? Hina. Kenapa Allah selalu begitu ingatkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kaum mukminin sadar bahwasanya mereka tidak akan lama dalam kehidupan dunia. Ya. Yang kedua, kenapa Allah ingatkan demikian? Agar kaum mukminin ya tahu bahwa kamu hidup di dunia itu untuk beramal soleh, bersiap menuju kehidupan akhirat. Dan kamu tidak akan bisa beramal kalau kamu masih mengharapkan lebih dunia. Maksudnya ya akhi, orang yang lebih mengharapkan dunia, berat buat dia beramal soleh. Dia mau beramal soleh kalau ada iming-iming apa? Dunia. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Memang Masya Allah dunia ini mengkhawatirkan sekali, Pak. Makanya sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan apa? Aku tidak khawatir kefakiran menimpa kalian. Yang aku khawatirkan apa? Dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Kalau kita sudah senangnya apa? Sudah meraih dunia, kita bersenang-senang, kita berpoya-poya. Apa artinya, Pak? Kita akan cinta dunia. Kalau kita sudah cinta dunia, apa konsekuensinya, Pak? Kita tidak lagi ada keinginan memperjuangkan agama Allah. Beramal soleh pun terasa berat. kita akan sibuk dengan syahwat. Subhanallah, ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya akhi, ya peringatan untuk kita semuanya. Tentunya Allah menceritakan tentang Bani Israel itu bukan hanya sebatas cerita, tapi untuk kita ambil apa? Ya, faidah-faidahnya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat, dalam ayat berikutnya, ayat 87. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Walaqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, itu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami ikutkan setelah Musa dengan rasul-rasul. Artinya setelah Nabi Musa ia meninggal dunia, diganti dengan rasul-rasul. Karena akhi ya, Bani Israel itu Pak, mereka selalu dipimpin oleh para nabi. Kata Rasulullah SAW, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi, kata Rasulullah. Kullama halaka nabiyun, setiap kali nabi itu meninggal, maka Allah ganti dengan nabi berikutnya. Terus estafet. Iya. Makanya Allah tidak menjamin untuk menjaga Taurat. Kenapa? Allah tidak menjamin untuk menjaga Taurat. Maksudnya dalam artian Allah tidak menjamin untuk menjaga Taurat dengan dirinya sendiri. Tapi Allah menyerahkan penjagaan Taurat kepada siapa? Hah? Kepada para ulama mereka. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi, Pak, sehingga wahyu tidak terputus. Kalau kita umat Islam, setelah Rasulullah meninggal, ada nabi? Tidak ada. Ada rasul? Tidak ada. Wahyu terputus? Terputus. Maka Allah menjamin sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Bani Israel wahyunya tidak terputus karena selalu dipimpin oleh para nabi. Tapi walaupun demikian, tetap saja mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Taurat. Adapun umat Islam, alhamdulillah, walaupun para nabi sudah sekarang sudah tidak ada nabi, ya karena Rasulullah sudah wafat, sudah tidak akan ada nabi, Al-Quran langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini alhamdulillah tidak ada satu huruf pun yang ya yang berubah, tidak ada. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Walaqad atayna bani Isra wa laqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, itu Taurat. Dan kami ikutkan setelahnya para rasul, artinya ya untuk setelah Nabi Musa meninggal diganti lagi dengan rasul-rasul setelahnya yang datang. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami pun memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya. Apa itu al-bayyinat? Itu ayat-ayat berupa Injil. Demikian pula apa? Berupa mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di mana mukjizat Nabi Isa apa? Dia bisa beliau bisa menghidupkan yang sudah mati. Iya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kokohkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Iya. Ruhul Qudus, apa yang dimaksud? Itu Jibril, kata sebagian ulama. Iya. Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini memang tentang makna Ruhul Qudus. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan Ruhul Qudus yaitu rohnya Nabi Isa sendiri. Kenapa? Karena rohnya Nabi Isa itu suci. Makanya Ruhul Kudus. Iya. Artinya ai ayyadnahu bi ruhin thayyibah tahirah turidul khair wala turidu syarr. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami berikan kepada Isa al-bayyinat, dan kami kokohkan ia dengan rohnya yang baik, yang selalu menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan keburukan. Itu maksudnya. Atas pendapat pertama yang mengatakan bahwa yang dimaksud Ruhul Kudus ini adalah rohnya Nabi Isa sendiri. Di mana rohnya Nabi Isa, jiwanya Nabi Isa maksudnya, tidak pernah mengharap menginginkan keburukan. Selalu menginginkan apa? Kebaikan. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah Injil. Ya, kenapa disebut Injil? Injil disebut Ruhul Kudus karena ia wahyu. Sedangkan wahyu pun disebut oleh Allah ruh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Di sini Allah menyebut wahyu itu dengan ruh. Berarti Ruhul Kudus artinya wahyu yang suci. Berarti maksudnya apa? Injil. Iya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus Jibril, sebagaimana sudah kita sebutkan. Iya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbik. Katakanlah Allah yang telah menurunkan kepadanya Ruhul Kudus. Maksudnya Jibril. Iya. Nah, yang paling kuat dari tiga pendapat ini yang mana, Pak? Sebetulnya kalau kita perhatikan, ini sebetulnya termasuk perselisihan yang bersifat variatif. Kalau kita katakan yang dimaksud dengan Ruhul Kudus itu semuanya, benar. Ya, yang pertama, yang dimaksud dengan Ruhul Kudus artinya Nabi Isa diberikan oleh Allah jiwa yang suci, yang selalu menginginkan kebaikan, benar. Yang kedua, bahwasannya Nabi Isa diberikan kepadanya Injil, dan itu Injil itu Ruhul Kudus, benar juga. Kalau yang disebutkan dengan Jibril, benar juga. Memang ya, malaikat Jibril yang membawa dan selalu menguatkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Makanya kebanyakan akhi perselisihan yang ada dalam tafsir itu kata Ibn Taimiyah itu dari perselisihan yang sifatnya tanawwu', yaitu variatif. Bukan perselisihan yang bersifat tabad, saling bertabrakan. Iya. Kemudian Allah berfirman setelahnya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum ustakbartum. Nah, kembali di sini Allah mencela orang Bani Israel. Apakah acap kali datang kepada kalian rasul dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Istakbartum, kalian pun sombong. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh. Ya, Bani Israel ini, Pak, paling suka ngebunuhin para nabi. Para nabi aja dibunuhin, apalagi para ulama. Makanya yang suka ngebunuhin ulama yaitu keturunan sifatnya mereka. Ya. Para nabi itu, orang Bani Israel itu kalau enggak suka sama seorang nabi, dibunuh. Siapa di antara nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Zakaria. Siapa lagi? Yahya. Dua-duanya dibunuh oleh Bani Israel. Iya. Itu sifat mereka ya, akhwat Islam. Baik. Kita lanjutkan insyaallah tafsir ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.